Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anwa'u tasabuhi fil Qur'an macam-macam ayat mutasyabih dalam Al-Qur'an at-tasyabuhu mutasyabih al-waqi' yang ada dalam Al-Qur'an itu ada dua macam. Yang pertama adalah mutasyabih hakiki, yaitu perkara yang tidak mungkin diketahui oleh manusia semacam hakikat atau bentuk sifat Allah Azza wa Jalla. Maka kita meskipun kita tahu makna atau pengertian dari sifat tersebut, akan tapi kita tidaklah bisa nudrik memahami hakikatnya dan tidak mengetahui bentuknya. Karena firman Allah Ta'ala wala yuhituna bi ilma, dan mereka makhluk tidaklah bisa meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidaklah bisa mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala la tudrikul absar wa wa yudrikul absar, pandangan manusia tidaklah bisa idrak. Idrak di sini maknanya sama dengan ihatah di surat Thoha, yaitu artinya mengetahui secara detail. La tudrikul absar, absar tidaklah mengetahui secara detail Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wa yudrikul absar, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa tahu secara detail pandangan manusia, pandangan makhluk. Wa wa latiful khabir, Dia Maha Lembut lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, maka tatkala Imam Malik ditanya tentang makna firman Allah Ar-Rahman berada di atas ars, kifastawa, bagaimanakah cara dan bentuk Allah berada di atas ars, maka Imam Malik mengatakan istiwa itu tidaklah majhul, tidaklah tidak diketahui, tidak diketahui berarti diketahui. Istiwa itu diketahui maknanya dalam bahasa Arab, yaitu berada di atas. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan bagaimanakah cara dan bentuk Allah berada di atas ars, itu ghairu ma'qul, tidak bisa ditangkap dengan akal pikiran. Mengimaninya wajib karena ada dalam Al-Qur'an, dan wasu'alu anhu, dan bertanya tentangnya, yaitu bertanya tentang bagaimanakah bentuknya, adalah bid'ah. Adapun bertanya tentang maknanya bukan bid'ah. Apa makna yadun? Ya, artinya tangan. Apa makna istiwa? Berada di atas. Ini. Yang bid'ah adalah bertanya tentang kifiyah, tentang bentuk dan cara sehakikat hakikatnya. Wa dan now mutasabih jenis ini layus'al, tidaklah ditanyakan an istikshaf, istikshafihi, tentang tidaklah boleh ditanya tentang dalam an istikshaf, dalam rangka untuk mengetahuinya. Kata-kata kasyafa membuka, ya, bisa artinya mengetahui. Maka tidak boleh bertanya dengan maksud bertanya untuk mengetahui hakikat dan bentuk dari perkara yang mutasyabih hakiki. Lita'adurul wusul, karena mustahil seorang itu bisa, manusia itu bisa sampai kepada hal tersebut. Karena manusia mustahil mengetahuinya. Mustahil manusia mengetahui bagaimanakah hakikat dan bentuk sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Kemudian mutasyabih jenis yang kedua adalah mutasyabih nisbi, relatif, artinya satu ayat itu rancu untuk sebagian orang namun tidak rancu untuk sebagian yang lain. Maka makna satu ayat itu diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya namun tidak diketahui oleh orang-orang yang selain mereka. Wa hadha naw, dan mutasyabih jenis ini yus'al, boleh ditanya al-istikshafihi, dalam rangka untuk mencari tahu, wabayanihi, dan dalam rangka untuk bertanya tentang penjelasannya, limkanil usul ilaih, karena satu hal yang mungkin manusia mengetahuinya. Id karena la yujad, tidaklah dijumpai dalam Al-Quran satupun ayat yang tidak jelas maknanya untuk semua orang. Namun mungkin ada satu ayat yang tidak jelas maknanya bagi sebagian orang, bagi banyak orang. Namun tidak mungkin ada satu ayat yang tidak jelas dan tidak diketahui maknanya bagi semua orang. Dalilnya karena Allah mengatakan hadza bayanul linnas, ini adalah penjelasan untuk manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab, kami turunkan padamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Jika kami, yaitu Jibril, telah membacakan Al-Quran, fattabi Qur'ana, maka wahai Muhammad, ikutilah pembacaannya. Suma inna alayna bayana, kemudian menjadi kewajiban kami untuk menjelaskan maksudnya. Maka pada awalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu, beliau tergesa-gesa karena khawatir lupa. Maka Jibril belum selesai membacakan, Nabi sudah mengulangi. Maka Allah tegur perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah perintahkan, hendaklah engkau mengulangi apa yang disampaikan Jibril setelah Jibril selesai. Jangan khawatir lupa, Allah jamin engkau tidak lupa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhanun min rabbikum, bukti dari Rabbmu, dan kami turunkan kepada kalian cahaya yang mubina, menjelaskan. Apa nayubinu mubin, menjelaskan. Maka ayat-ayat ini dalil bahasanya Al-Quran Allah turunkan dengan berfungsi sebagai bayan, menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Karena ayat Al-Quran itu bayan, maka tidak mungkin ada makna ayat yang tidak diketahui oleh semua manusia. Kalau ada sebagian ayat Al-Quran yang maknanya tidak diketahui oleh semua manusia, maka berarti ya, Al-Quran sudah tidak lagi berstatus sebagai bayan. Padahal Allah memberitakan Al-Quran berstatus sebagai bayan, dan berita Allah adalah berita yang benar, maka kita simpulkan tidak mungkin ada satu ayat yang tidak diketahui oleh semua manusia. Dan contoh-contoh untuk hadan nau jenis ini mutasabih nisbi sangat banyak. Yang intinya contohnya adalah semua ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh ahli bidah. Nah, itu semua adalah ayat mutasabih untuk mereka. Semua ayat dijadikan dalil oleh ahli bid'ah untuk mendukung kebid'ahannya, maka itu adalah ayat-ayat yang mutasyabih, dan mutasyabih untuk mereka. Di antaranya adalah firman Allah, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Ayat ini adalah ayat yang tidak jelas, yang rancu bagi ahli ta'til. Kenapa? Karena mereka pahami dari ayat ini bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat. Karena mereka mengklaim adanya sifat yastalzim, mengharuskan adanya kesamaan antara Allah dengan makhluk. Maka rancu atas mereka sehingga mereka menganggap dalam Al-Qur'an terdapat pertentangan. Nampak ada pertentangan, ada ayat-ayat yang mengatakan Allah punya sifat, namun ada ayat ini yang menurut pikiran mereka maknanya adalah Allah tidak memiliki sifat. Mereka berpaling dari ayat yang sangat banyak yang menunjukkan adanya sifat bagi Allah. Wa anna isbata, dan mereka berpaling bahasanya menetapkan asal makna tidaklah mengharuskan adanya kesamaan. Bagaimana kita tetapkan manusia punya kaki, gajah punya kaki, dan ini tidak mengharuskan kesamaan antara kaki manusia dengan kaki gajah. Kenapa? Karena yang kita tetapkan adalah aslul makna. Punya satu anggota tubuh yang berfungsi untuk berjalan, kurang lebih demikian. Itu yang kita tetapkan. Maka ketika kita katakan manusia punya kaki dan gajah punya kaki, ini tidak mengharuskan terjadinya mumatsalah kesamaan kaki antara kaki manusia dengan kaki gajah. Contoh yang lain adalah firman Allah, dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan punya adalah neraka, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Allah murka padanya, Allah melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Ayat ini istabaha rancu atas wa'idiyah. Wa'idiyah adalah orang yang berlebihan dalam masalah wa'id. Ghulu dalam masalah menyikapi ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dinilai ghulu dalam masalah menyikapi ancaman Allah adalah Khawarij dan Mu'tazilah. Di mana mereka semua mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Fafahimu maka wa'idiyah, memahami dari ayat ini bahasanya seorang yang membunuh mukmin dengan sengaja kekal di neraka. Fatawadu, kemudian mereka berlakukan hukum ini untuk semua pelaku dosa besar. Dari ayat ini wa'idiyah mengatakan bahasanya pembunuh itu kekal di neraka, kemudian mereka kiaskan dengan pembunuh semua dosa besar. Semua dosa besar pelakunya yang mati dan belum bertobat menurut wa'idiyah adalah kekal di neraka. Dan mereka berpaling dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahasanya semua dosa yang levelnya di bawah kemusyrikan itu statusnya adalah di bawah kehendak Allah. Yang dimaksud di bawah kehendak Allah adalah terserah Allah, Allah ampuni ataukah Allah tidak ampuni. Contoh ayat yang lain adalah firman Allah, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan semua yang di bumi. Inna dzalika fi kitab, yaitu semua ada dalam Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, itu semua adalah mudah bagi Allah. Ayat ini istilah adalah ayat mutasabih bagi Jabariyah. Boleh dibaca Jabariyah, boleh dibaca Jabariyah. Boleh dibaca dengan mensukunkan ba, boleh juga dibaca dengan memfathah ba. Maka mereka pahami dari ayat ini bahasanya seorang hamba itu dipaksa untuk melakukan amal atau perbuatan yang dia lakukan. Bada'au Jabariyah mengklaim bahasanya hamba tidak memiliki kehendak atas apa yang dia lakukan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Mereka berpaling, tutup mata dan sekian banyak ayat yang menunjukkan bahasanya hamba memiliki kehendak dan kemampuan untuk melakukan perbuatan. Dan mereka berpaling bahasanya perbuatan hamba ada dua macam. Perbuatan hamba yang terjadi atas pilihan hamba, semacam duduk dan berjalan, dan perbuatan hamba yang terjadi tanpa pilihan dari hamba. Sudah datang, tolong dibantu. Dan ada perbuatan yang terjadi tanpa pilihan dari hamba, ya, semacam terpleset, menggigil. Ini perbuatan ghair ikhtiari. Maka perbuatan ikhtiari jelas hamba punya iroda. Duduk, kenapa duduk? Ya karena saya ingin duduk. Adapun terpleset, nah itu hamba tidak punya iroda. Ah, saya ingin kepleset. Enak apa enggak ya? Nah, itu enggak. Hamba tidak punya iroda atas perbuatan itu. Maka mengklaim bahasanya hamba tidak memiliki iroda secara total, secara mutlak, itu berarti tutup mata atas adanya perbuatan ikhtiari. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya, itulah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, mereka bisa mengetahui bagaimanakah keluar dari kerancuan yang ada dalam ayat ini menuju satu makna yang yatala'am bersesuaian dengan ayat-ayat yang lain, sehingga Al-Quran seluruhnya adalah muhkam, tidak ada yang mutasabih di dalamnya. Maka ini contoh mutasabih namun nisbi, karena mutasabih itu sebagian orang ahlul bidah dan tidak mutasabih menurut ulama usunnah, ulama ahlu sunnah. Dan hikmah variatifnya isi Al-Quran, ada ayat yang muhkam dan mutasyabih. Seandainya ayat Al-Quran seluruhnya adalah muhkam, niscaya hilanglah status Al-Quran sebagai bayan dan petunjuk untuk seluruh manusia. Dan tentu tidak mungkin beramal dengan ayat-ayat Al-Quran dan membangun akidah yang bersih di atas Al-Quran. Akan tapi Allah Ta'ala dengan hikmahnya menetapkan sebagian Al-Quran ada ayat yang muhkam, yang ini menjadi yurja ilaihina, menjadi rujuan ketika terjadi kerancuan. Dan ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat sebagai ujian bagi para hamba, untuk supaya jelaslah siapakah yang memiliki iman yang benar dan siapakah orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan. Karena orang yang memiliki iman benar yakin bahwa Al-Quran seluruhnya datang dari sisi Allah, dan segala sesuatu yang datang dari sisi Allah maka itu benar dan tidak mungkin ada padanya kebatilan atau pertentangan. Karena Allah berfirman, kebatilan tidaklah bisa merasuki Al-Quran, memasuki Al-Quran, mimpi niyadaihi, baik dari arah depan ataupun dari arah belakang, tanzilun min hakimin hamid, karena Al-Quran turun dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Demikian juga ayat yang telah berulang kali kita baca, walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat kesesatan, maka mereka akan menjadikan ayat-ayat yang mutasyabih sabilan sebagai sarana dan jalan untuk menyelewengkan ayat yang muhkam dan untuk mengikuti hawa nafsu dengan meragukan, dengan membuat keraguan, bukan ragu, namun membuat keraguan, mengajak orang lain untuk ragu, tashkik, membuat keraguan pada banyak orang tentang berita-berita Al-Quran, dan sombong untuk tunduk terhadap hukum-hukum Al-Quran. Oleh karena itu Anda jumpai banyak dari orang-orang yang menyimpang dalam masalah akidah dengan memiliki akidah yang bid'ah, akidah yang sesat, atau menyimpang dalam amal, yaitu menyimpang, yaitu maksiat, melanggar hukum-hukum Al-Quran. Mereka beralasan untuk melegalkan penyimpangan mereka dengan berbagai ayat-ayat yang mutasyabih. Maka hikmah Al-Quran itu ada dua macam, muhkam dan mutasyabih. Adanya ayat mutasyabih hikmahnya adalah untuk ujian. Untuk ujian, siapakah orang yang mengikuti hawa nafsu bisa memanfaatkan ayat mutasyabih, dan siapakah talibul haq, pencari kebenaran, yang akan mengembalikan mutasyabih kepada yang muhkam. Maka dengan adanya ayat yang mutasyabih ketahuan siapakah ahlul inhiraf, siapakah orang-orang yang menyimpang akidah atau amalnya, yang karena penyimpangan ini dia memanfaatkan ayat-ayat mutasyabih untuk menjustifikasikan perbuatan mereka dan akidah rusak mereka, dan siapakah pencari kebenaran yang akan memahami satu permasalahan dengan dia kumpulkan semua dalil yang ada, dalil yang dianggap muhkam dan dalil yang dia nilai mutasabih. Setelah itu dia pahami dengan melihat keseluruhan dalil. Maka seandainya tidak ada yang mutasabih, maka tidak ada ujian. Namun seandainya seluruhnya mutasabih, maka tidak mungkin diamalkan. Dan maka tepat kalau sebagian saja yang mutasabih. Biar fungsi ujian itu tetap bisa ada dan fungsi bayan juga tetap ada. Kemudian Muhammad Ta'arud fil Quran, anggapan adanya pertentangan dalam Al-Quran. Apa itu ta'arud, pertentangan atau kontradiksi? Anta taqabbal ayatan, ada dua ayat yang saling berhadapan. Artinya, madlul, kandungan makna satu ayat, itu melarang, mencegah madlul ukhra. Kandungan ayat, kandungan makna yang ada pada ayat yang lain. Ta'arud adalah dua ayat yang dinilai bertentangan, saling berhadapan. Yang dimaksud saling berhadapan, makna ayat ini memustahilkan makna ayat yang kedua. Makna ayat yang kedua memustahilkan adanya makna ayat yang pertama. Contohnya, ayat satu ayat menetapkan sesuatu, dan ayat yang kedua meniadakannya. Ayat yang pertama misalnya mengatakan dulu ada makhluk yang namanya Adam, ayat yang lain mengatakan tidak pernah ada Adam di dunia ini. Ini namanya ta'arud. Walau mungkin dan tidaklah mungkin ayat terjadi ta'arud, pertentangan di antara dua ayat yang kandungan maknanya semuanya adalah berita. Tidak mungkin ada pertentangan. Kenapa? Karena jika ada pertentangan dalam dua ayat yang berisi berita, maka yalzam konsekuensinya berarti salah satu ayat dusta. Ya, karena tentu yang benar cuma satu. Ada kalimat berita Muhammad pergi sama kalimat berita Muhammad tidak pergi. Itu tidak mungkin dua-duanya benar jika Muhammadnya satu. Ya, tidak mungkin. Benar, tidak mungkin dua-duanya benar. Maka ada salah satu yang bohong. Bahwa mustahilun dan adanya kebohongan adalah satu hal yang mustahil untuk berita yang disampaikan oleh Allah. Karena Allah mengatakan wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang paling jujur? Ya, siapakah yang paling jauh dari dusta? Salah. Siapakah perkataan yang paling jujur, yang paling jauh dari dusta daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa man astaqu minallahi qila, siapakah yang perkataannya paling benar dibandingkan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tidak ada. Kemudian wala yumkin, tidak mungkin ayat kok terjadi yang namanya pertentangan di antara dua ayat yang kandungan makna kedua ayat ini adalah hukum. Karena jika terjadi demikian, kita katakan ayat yang belakangan menghapus ayat yang depan, ayat yang duluan. Ya, maka misalnya madani dan makki, maka ayat yang madani menghapus kandungan hukum ayat yang makki. Sebagaimana firman Allah, tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami melupakan dirimu akan satu ayat, kecuali akan kami datangkan ayat yang lebih baik darinya atau yang semisal. Dan jika jelas ada nasakh dalam hal ini, maka hukum ayat yang pertama dianggap tidak ada dan tidak bisa dikatakan bertentangan dan berlawanan dengan hukum ayat yang kedua. Maka sehingga yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran isinya kan cuma dua. Kalau enggak berita, hukum. Hukum enggak mungkin bertentangan. dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tidak mungkin bertentangan. Karena ayat yang belakangan, seandainya terjadi, ayat yang belakangan kita katakan nasikh terhadap ayat yang duluan. Kalau ayat yang duluan sudah mansukh, maka dianggap tidak ada, sehingga dianggap tidak bertentangan. Demikian juga, kalau tidak, berita, dan tadi telah disampaikan, berita dan perkataan Allah tidak mungkin ada yang dusta. Sehingga tidak mungkin terjadi pertentangan. Sehingga yang mungkin terjadi cuma kayaknya bertentangan. Maka yang terjadi itu adalah kayaknya bertentangan. Adapun bertentangan pada kenyataannya, maka tidak ada. Cuma kayaknya bertentangan. Bertentangan menurut pikiran sebagian orang yang membaca Al-Quran. Namun bukan realitas nyatanya dari ayat-ayat Al-Quran. Sehingga judulnya adalah Mauham Ta'aruf. Anggapan adanya pertentangan. Cuma anggapan. Karena realnya tidak pertentangan. Faidah wa'aita. Maka jika engkau melihat ada satu ayat yang yuhimu ta'aruf bisa menimbulkan pemahaman, menimbulkan salah paham, yaitu adanya pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, fahawil jam'a bainahuma. Maka berupayalah untuk mengkompromikan, mensinkronkan di antara dua ayat tersebut. Seandainya tidak jelas, tidak nyata bagimu bagaimanakah cara mengkompromikannya supaya tidak bertentangan, maka wajib bagi Anda untuk tawakuf. Untuk jangan berkomentar, watakil amro ila alimihi, serahkanlah urusan ini kepada ahlinya. Biar ulama yang jawab apa makna antara mendudukan antara ayat ini dengan ayat itu. Dan para ulama telah menyebutkan contoh yang sangat banyak sekali untuk ayat-ayat yang yuhim menyebabkan salah sangka adanya pertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran, dan para ulama telah menjelaskan bagaimanakah kompromi antara ayat-ayat tersebut. Di antara buku yang paling lengkap yang pernah aku lihat via dalam mauduk dalam topik ini adalah buku yang berjudul Daf'u Ihamil Ittirab An Ayil Kitab. Ayi jamak dari ayat. Usaha untuk mencegah kesalahpahaman adanya pertentangan yang terjadi pada ayat-ayat Al-Quran. Itu terjemah judulnya. Karya Syekh Muhammad Amin As-Singkiti, penulis Atwal Bayan. Dinilai oleh Syekh Nuzaimin sebagai buku yang paling lengkap tentang masalah ayat-ayat, mengumpulkan dan membahas ayat-ayat dianggap dinilai bertentangan. Famin amsilah tidzalika, maka di antara contoh ayat yang dinilai oleh sebagian orang bertentangan adalah firman Allah tentang Al-Quran. Maka di tengah surat Al-Baqarah Allah katakan Al-Quran adalah petunjuk untuk di awal surat Al-Baqarah Allah katakan Al-Quran petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga firman Allah fihi tentang Al-Quran, sahur Ramadan alladzi unzila fil Quran hudalin nas, petunjuk untuk semua manusia. Maka Allah tetapkan bahasanya hidayah Al-Quran di ayat yang pertama khusus untuk orang-orang yang bertakwa saja, sedangkan untuk ayat yang kedua bersifat umum untuk semua manusia. Waljamu dan kompromi untuk dua ayat ini, kita katakan bahasanya hidayah dalam ayat yang pertama maknanya adalah hidayah taufik, yang di sini maknanya adalah hidayah intifa. Maka manusia yang mengambil manfaat dari isi Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Sedangkan hidayah dalam ayat yang kedua, yaitu hudal linnas, adalah hidayah bayan dan irsyad. Sedangkan Al-Quran sendiri sebenarnya menjelaskan kepada semua manusia, mukmin ataupun kafir, Al-Quran jelaskan ini jalan kebenaran, ini jalan kesesatan. Maka untuk semua manusia, ada siapa yang mengambil manfaat dari penjelasan Al-Quran, oh ini jalan kesesatan kemudian menjauhinya, oh ini jalan kebaikan kemudian mengikutinya, hanyalah orang-orang bertakwa saja. Maka semisal dengan dua ayat di atas adalah dua ayat berikut ini, yaitu firman Allah tentang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Yang kau tidak memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kau cintai, akan tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini dinilai pertentangan dengan firman Allah fihi tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat As-Sura, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka komprominya ayat yang pertama di surat Qasas, nah, hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah taufik, sedangkan ayat yang kedua itu surat Sura, hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah bayan. Contoh yang lain adalah ayat Allah bersaksi bahasanya tidak ada ilah kecuali Dia. Kemudian ayat yang lain di surat Ali Imran, dan tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ayat yang lain maka dua ayat ini bernilai bertabrakan dengan dua ayat berikut ini, dan janganlah engkau beribadah di samping kepada Allah, beribadah kepada ilah yang lain. Dua ayat yang pertama, Ali Imran 18 dan 62 menyatakan di dunia ini tidak ada ilah kecuali Allah. Sedangkan surat Qasas ayat 88 mengatakan di dunia ini ada ilah lain selain Allah. Fama ardat anhum aliyatuhum, maka tidaklah bermanfaat menolong mereka ilah-ilah mereka yang mereka sembah selain Allah, min syai', tidaklah memberikan manfaat sedikit pun. Lama ja'a amrabbik, tatkala telah datang ketetapan Rabbmu, ayat 1-1. Ketetapan Rabbmu artinya siksaan yang Allah tetapkan. Wa mazaduhum, dan tidaklah mereka dan tidaklah mereka sesembahan-sesembahan mereka tersebut menambahi kepada para penyembahnya, disebabkan ibadah para penyembahnya kepada ilah-ilah tersebut ghairat tadbib. Tadbib maknanya taksir, kerugian. Dan maka semakin banyak, semakin tekun beribadah kepada selain Allah, dengan ilah-ilah selain Allah, maka para penyembahnya itu semakin merugi. Maka di ayat ini, Uhud 101 juga, Allah tetapkan adanya ilah, di dunia ini ada ilah, sesembahan selain Allah. Maka di dua ayat yang pertama, Allah meniadakan ilah di dunia ini selain Allah. Sedangkan di dua ayat yang terakhir, Allah menetapkan adanya ilah di dunia ini selain Allah. Maka al-jam'uk, maka kompromi di antara ayat-ayat tersebut, kita katakan bahasanya keilahan Allah adalah keilahan yang bersifat khusus. Keilahan yang hanya ada yang khusus pada Allah adalah uluhiyal haq, keilahan yang sebenarnya, yang benar, yang berhak, yang layak, yang patut, yang cocok, yang pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Sedangkan ilah yang Allah tetapkan untuk selain Allah adalah uluhiyah batilah, adalah menjadi ilah namun sebenarnya tidak berhak, tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan sebagai ilah atau sesembahan. Dari mana kita punya ide mengkompromikan dua ayat yang nampak bertentangan tadi dengan mengatakan bahasanya ketika Allah menetapkan hanya ilah hanyalah Dia, maksudnya adalah ilah yang hak, ilah yang berhak untuk disembah hanyalah Dia. Dan ketika Allah mengatakan bahasanya orang-orang musyrik punya ilah-ilah, maka maksudnya adalah ilah-ilah yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah, karena ilah-ilah yang mereka sembah itu bukanlah Rabb, ya, tidak mencipta, ya, tidak memberikan bahaya dan manfaat. Dari mana kita punya ide untuk mengkompromikan dua ayat tadi dengan mengatakan ini ilah hak dan itu ilah batil? Maka jawabannya, terdapat beberapa ayat yang menginspirasikan pada kita untuk mengatakan demikian. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah wal haq." Demikian itu karena Allah adalah ilah yang hak, sesembahan yang berhak untuk disembah. Wa ma dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah adalah wal batil, ada sembahan yang tidak berhak untuk disembah. Dasarnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka surat Al-Hajj ayat 62 ini memberikan kepada kita pemahaman bahasanya sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan, namun sesembahan yang batil, yang tidak berhak untuk disembah. Kemudian contoh ta'aruf pertentangan yang lain adalah firman Allah, katakanlah Allah tidak pernah memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang keji. Ini dinilai pertentangan dengan firman Allah di surat Al-Isra. Dan jika kami ingin membinasakan satu kampung, maka kami perintahkan orang-orang yang kaya di kampung tersebut, fafasaku fiha, lalu mereka berbuat kefasikan fiha, di kampung itu, fahaqa alaihal qawlu, maka berhaklah kampung tersebut untuk mendapatkan ketetapan Allah, yaitu ketetapan azab, maka kami hancurkan kampung tersebut sehancur-hancurnya. Maka dalam ayat yang pertama Allah meniadakan kalau Allah memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan keji. Sedangkan bahir ayat yang kedua mengatakan bahasanya Allah memerintahkan untuk melakukan kefasikan. Kompromi yang kedua ayat ini kita katakan bahasanya perintah yang ada dalam ayat yang pertama adalah perintah syar'i. Maka secara syariat Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat kejelekan. Inna Allah ya'mur bil adl, karena Allah hanyalah memerintahkan untuk menegakkan keadilan, berbuat baik, menunaikan hak kerabat, dan melarang perbuatan keji dan mungkar dan perbuatan melampaui batas. Sedangkan perintah yang ada di ayat yang kedua adalah perintah kauni. Perintah kauni sama dengan takdir. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara kauni, artinya Allah mentakdirkan bima syaa'a, dengan apa yang Allah kehendaki sesuai dengan tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, innama amrusnya, perintah Allah yaitu perintah kauni, jika Allah menginginkan sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang ingin tambahan contoh tentang ayat-ayat yang dirasa bertentangan oleh sebagian orang, maka silakan merujuk mentelaah karya As-Sinkiti Al-Mushar Ilaihi yang baru saja Anifan yang baru saja disebutkan. Nah, demikian kompromi yang diberikan oleh penulis untuk ayat Amarna Mutrafiha Fafasaku Fiha. Namun ada kompromi yang lain berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 16. Semisal kompromi yang dipakai di dalam terjemah Depak. Kalau terjemah Depak Al-Isra 16 terjemahnya dan maknanya adalah maka kami perintahkan orang-orang yang kaya di kampung tersebut untuk tidak berbuat kefasikan. Namun mereka malah berbuat kefasikan. Kami perintahkan orang-orang kaya, orang-orang elit di kampung tersebut untuk berbuat kefasikan, namun mereka malah berbuat kefasikan. Maka kampung tersebut berhak untuk mendapatkan azab, maka kami hancurkan sehancur-hancurnya. Namun kata Ibnu Utsaimin, zahir ayat, ya mungkin dimaknai dengan makna seperti tadi, seperti yang ada di terjemah depak. Akan tapi zahir ayat menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kefasikan. Pemanaan sebagaimana yang ada di terjemah depan itu sejalan dengan apa yang ada di tafsir jalan lain. Ya, kami perintahkan mutrafiha, artinya orang-orang yang mendapatkan nikmat, orang yang diberi kenikmatan di kampung tersebut yaitu para pemimpin, kami perintahkan untuk taat, ya, untuk taat terhadap perintah melalui lisan para rasul, namun mereka memilih untuk berbuat kefasikan. Benar kan? Terjemahnya kayak gitu kan? Maka terjemah dari depak itu mengacu pada tafsir jalan lain untuk surat Al-Isra ayat 16 tadi. Kemudian kita masuk pada pembahasan masalah Al-Qasam, sumpah yang ada dalam Al-Quran. Qasam itu qafnya di fathah, sinnya juga di fathah, maknanya adalah yamin, sumpah. Yaitu menegaskan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, dengan menekan wawu atau salah satu saudaranya. Maka adat qasam itu ada tiga. Sedangkan qasam disebut yamin karena orang Arab punya kebiasaan kalau mereka bersumpah, mereka saling berjabat tangan, menjulurkan tangan kanan mereka. Tangan kanan dalam bahasa Arab artinya yamin. Maka karena mereka berjabat tangan dengan tangan kanan, sumpah disebut yamin. Maka boleh jadi sumpah itu pakai wawu, fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun, maka demi Rabb langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya itu adalah sebuah kebenaran. Hunya di sini maknanya adalah matu adun, apa yang dijanjikan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan adalah satu hal yang benar. Wa yudhafu ma'aha al-amil wujuban, dan berkaitan dengan sumpah kalau mau pakai wawu maka ada ketentuan yaitu wajib amil sumpah dibuang. Walayaliha, dan setelah huruf wawu tidaklah boleh kecuali isim dhohir, tidak boleh setelah wawu itu isim dhomir. Kemudian pak, contohnya adalah firman Allah, la utusimu biyaumil qiyamah, la-nya adalah harfu tanbih. Uksimu, aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, kalau sumpah mau menggunakan ba, maka amil sumpah boleh disebutkan. Contohnya adalah Al-Qiyamah ayat yang pertama. Namun amil sumpah juga, boleh juga dibuang. Contohnya firman Allah menceritakan perkataan iblis. Qal, iblis mengatakan, wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu akan aku sesatkan mereka semua. Dan kalau sumpah dengan huruf ba, maka setelah huruf ba, ba'ul qasam boleh berupa isim dhohir. Sebagaimana contoh yang telah kami sebutkan. Bi'izzatika, bi'yaumi, Namun boleh juga setelahnya adalah isim dhamir. Sebagaimana contohnya tidak ada dalam ayat, dan contohnya contoh dalam perkataan orang Arab secara umum, Allah Rabbi, Allah adalah Rabbku, wabihi ahlifu, dengannya aku bersumpah, Allah, sungguh Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Maka berkaitan dengan qasam, itu ada yang disebut dengan amil qasam. Amil qasam itu sama dengan fi'il qasam. Contohnya tadi uqsimu atau ahlifu. Maka kalau mau lengkap, maka dalam qasam itu ada fi'il qasam terlebih dahulu. Uqsimu biyaumil qiyamah, maka di sini ada amil qasam atau fi'il qasam, kemudian ada huruf qasam yaitu ba, kemudian yaumil qiyamah, sesuatu yang digunakan untuk bersumpah, dan baru nanti isi sumpah. Dan ta, contoh sumpah dengan ta adalah tallahi, demi Allah, sungguh kalian akan ditanya tentang apa kedustaan yang kalian buat. Kalau mau bersumpah dengan ta, maka amil qasam wajib dibuat. Tidak boleh uqsimu tallahi atau ahlifu tallahi. Dan setelah ta, tidak boleh setelah ta kecuali Allah atau Rabb. Rabb titik-titik. Contohnya tarabbil Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah, sungguh aku akan berhaji tahun ini insyaallah. Maka ini menunjukkan bahasanya orang Arab jahiliyah telah mengenal Allah. Maka ini ketentuan sejak zaman Arab jahiliyah. Bahasanya kalau mau bersumpah dengan ta, maka tidak boleh setelahnya kecuali Allah atau Rabb Ka'bah dan semisalnya. Tidak boleh dengan makhluk atau Ka'bah atau yang lainnya. Tidak diperkenankan. Ini aturan main yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Maka orang jahiliyah telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mengistimbakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau pakai wau, pakai ba, boleh. Makhluk, namun tak, tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah dengan menyebutkan Rabb Ka'bah, Rabb langit dan bumi dan semisalnya. Maka mereka mengenal Allah dengan baik. Karena itu maka mereka musyrik kafir bukan karena tidak mengenal Allah sebagaimana anggapan banyak orang, dan mereka musyrik dan kafir karena mereka tidak mengenal Allah dalam uluhiyah. Kemudian setelah huruf qasam wawu, ba atau ta, misalnya uqsimu biyaumil qiyamah, yaumil qiyamah itu disebut muqsam bihi. Wa rabbis sama'i wal ardi, maka rabbis sama'i namanya muqsam bihi. Wawunya adat qasam atau harful qasam, rabbis sama'inya muqsam bihi. Wa bi izzatika, muqsam bihinya adalah izzatika. Wal aslu dzikrul muqsam bihi, pada asalnya muqsam bihi seharusnya disebutkan. Bahwa katsir inilah yang banyak sebagaimana dalam contoh-contoh yang lewat. Namun terkadang muqsam bihi saja yang dibuang. Contohnya adalah kalimat ahlifu alika la tajtahidanna. Aku bersumpah padamu, hendaklah engkau rajin. Hendaklah engkau rajin. Maka di sini adat qasam dan muqsam bihi dibuang. Kita tahu ini sumpah diwakili dengan ahlifu. Maka ini bersumpah alaika, bersumpah agar orang lain melakukan sesuatu. Ya, kalau orang itu bersumpah dengan bentuk semacam ini, maka jika orang lain yang diminta untuk melakukan sesuatu itu tidak melakukan sesuatu yang diinginkan, maka yang mengucapkan sumpah bayar kafarah sumpah. Maka demi Allah engkau harus singgah dan mampir ke rumahku, kok ngeyel enggak mau mampir, ini wajib bayar kafarah sumpah. Waqad yuzab, dan terkadang muksambi dibuang, ditambah amil qosam juga dibuang. Ya, fi'il qosam dibuang plus muksambihinya. Kalau muksambihnya dibuang, harap qosam mesti kebuang juga. Dan itu satu gandengan. Wa katsir, dan ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Pembuangan amil qosam atau fi'il qosam ditambah, dan pembuangan adat qosam ditambah muksam bihi. Contohnya tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh demi Allah kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat, tentang berbagai nikmat yang Allah berikan. Nah, dari mana kita tahu kalau di sini ada qosam? Jawabannya ada ditinggali lam. Lam ini otomatis mengandung qosam. Ya, lam ini otomatis mengandung qosam. Lam ini disebut lam tautiah lil qosam. Lam pengantar sumpah, tautiah. Tak wawu to hamzah tamalib tamakutoh. Maka lam ini masih mengandung qosam. Kemudian pada asalnya muksam alai. Muksam alai itu adalah isi sumpah. Demi Allah, ya, besok saya akan pergi ke Jakarta. Besok saya akan pergi ke Jakarta, itu isi sumpah. Itu disebut bahasa Arabnya muksam alaih. Pada asalnya muksam alaih itu disebutkan, inilah yang ini banyak dalam Al-Quran. Qul bala wa rabbi latuba'atuna. Demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Nah, latuba'atuna ini isi sumpah. Muksam alaih. Waqad yudhafu jawaza, namun boleh juga muksam alaih dibuang. Qaf al-Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang agung. Nah, di sini di lanjutannya ayat tidak dijumpai isi sumpah. Namun isi sumpahnya bisa diketahui dari konteks. Ya, isi sumpahnya ternyata adalah layuh lakunna. Sungguh kalian akan, sungguh mereka akan binasa. Waqad yudhafu wujuban, terkadang isi sumpah, isi mater sumpah itu wajib dibuang. Ida taqaddamahu, jika isi sumpah itu di depan sumpah. Isi sumpah dulu yang disebutkan, baru wallahinya di belakangnya. Maka di sini isi sumpah dibuang. Karena sudah karena isinya sudah diletakkan, ditaruh di depan. Namun tidak kita katakan muksam alaih muqaddam. Tidak ada istilah muksam alaih muqaddam. Namun statusnya apa? Muksam alaih mahdhuf, wujuban. Atau iktanafahu mayurni anhu, mengepungnya, mengelilinginya sesuatu yang dengan adanya sesuatu tersebut yurni anhu, kita tidak perlu menyebutkan muksam alaih. Tidak perlu menyebutkan materi isi sumpah. Sebagaimana perkataan Ibnu Hisham dalam kitab Nawunya, yaitu Al-Murni Al-Abib, beliau mengatakan wa musilalahu, dan yang disebutkan sebagai contoh untuk pembuangan muksam alaih yang wajib adalah Zaidun qa'imun wallahi. Ini kalau aslinya wallahi Zaidun qa'imun. Namun Zaidun qa'imunnya diletakkan di depan, baru sumpah. Nah, di sini ulama nahwu tidak menyebutnya dengan muksam alaih muqaddam, ya, namun muksam alaih mahdhuf. Kenapa? Karena muksam alaihnya telah disebutkan di depan. Ini contoh yang idza taqaddamahu. Kemudian contoh yang kedua, idza iktanafahu mayurni anhu. Contohnya adalah Zaidun wallahi qa'imun. Maka di sini sumpah yaitu wallahi dikepung oleh Muqsam Aleh. Muqsam Alehnya kan Zaidun Qa'imun. Ini ngepung Qosam. Di depan sama di belakangnya Qosam. Ya, lil Qosam faedatan, sumpah itu memiliki dua faedah. Yang pertama adalah menjelaskan tentang agung dan penting atau urgennya muqsam bihi. Maka ketika Allah bersumpah wal asri, innal insana lafi khusrin. Nah, innal insana lafi khusrin itu namanya muqsam alaih, isi sumpah. Wal asri, al asr itu artinya muqsam bihi. Maka jika Allah bersumpah dengan satu makhluknya, maka itu menunjukkan pentingnya makhluk Allah tersebut. Maka itu menunjukkan pentingnya waktu dalam hidup manusia. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan betapa urgensinya muqsam alaih dan keinginan orang yang bersumpah untuk menguatkan, menegaskan muqsam alaih. Muqsam alaih isi sumpah. Karena tujuannya adalah untuk menegaskan muqsam alaih isi sumpah, maka layah sunul qosam, maka qosam tidaklah membawakan kalimat sumpah bukanlah satu hal yang bagus dari tinjauan bahasa kecuali dalam kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, muqsam alaih adalah sesuatu yang sangat penting. Contohnya tadi, wa rabbi la tuba'asunna, demi Rabbku sungguh kalian akan dibangkitkan. Masalah mengimani bangkitnya manusia dari kubur satu hal yang sangat-sangat urgen. Kalian itu salah satu rukun iman. Kemudian ketika orang yang diajak bicara itu ragu-ragu tentang isi sumpah, atau orang yang diajak bicara itu mengingkari isi sumpah. Maka dalam ilmu balaghah, tepatnya dalam ilmu bayan, itu terdapat penjelasan tentang pembagian orang yang diajak bicara. Ketika kita bicara dengan seseorang, maka orang yang kita ajak bicara dan kita ingin menyampaikan sebuah kalimat berita, ketika kita mau menyampaikan satu kalimat berita kepada seseorang, maka orang yang kita ajak bicara itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama, dia blank dengan berita yang akan kita sampaikan. Dan orang semacam ini bisa kita katakan pasti menerima kalimat berita yang akan kita sampaikan. Karena dia tidak punya asumsi sebelumnya, asumsi apapun. Dia blank tentang berita yang tidak kita sampaikan. Maka dalam kondisi semacam ini, maka menurut kaidah dalam ilmu bayan, dalam ilmu balaghah, maka sampaikanlah kalimat berita tanpa taukid. Maka sampaikanlah kalimat berita tanpa taukid. Enggak usah dikasih penegas. Kita mau mengatakan bahasanya Muhammad sakit kepada orang yang blank, tidak tahu sama sekali kalau Muhammad sakit. Maka sampaikan kalimat berita tanpa penegas. Enggak pakai inna Muhammadun maridun, jangan. Muhammadun maridun. Kemudian yang kedua, orang yang tidak kita ajak bicara nampaknya adalah orang yang ragu-ragu tentang benarnya berita yang kita sampaikan. Nampaknya ragu-ragu. Ini tadi yang disebutkan di sini, mutaraddid. Maka dalam kondisi ini dianjurkan. Ini anjuran secara bahasa, bukan secara syariah. Anjuran dalam kaidah bahasa. Dianjurkan untuk memakai satu taukid. Memakai satu taukid. Ya terserah, boleh inna, boleh sumpah, atau yang lain. Maka kayaknya orangnya kayaknya enggak percaya kalau Muhammad itu sakit. Mungkin dia enggak percaya. Maka kita katakan inna Muhammadan maridun. Atau kita katakan padanya, wallahi Muhammadun maridun. Kemudian ketika kita mau menyampaikan kalimat berita, kita tahu bahasanya orang yang kita mau beritahu adalah orang yang tidak percaya dengan berita yang tidak kita sampaikan. Nah, orang ini tidak percaya dengan berita yang kita sampaikan. Karena kita suka adalah manusia yang suka guyon, sehingga berita apapun yang kita anggap dianggap tidak serius. Maka kita ingin mengatakan ini berita serius. Ini enggak lagi guyon. Kalau kita tanpa tauket dianggap ala kamu ini main-main saja, bikin isu yang enggak saja, bikin berita yang enggak benar aja. Maka kita tahu orang ini adalah orang yang enggak percaya dengan berita yang kita sampaikan. Maka wajib menurut kaidah balaghah untuk kalimat tadi ditambahi unsur penegas lebih dari satu. Unsur penegas lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Kita katakan kepadanya inna Muhammadan lamaridun. Ini dua berarti. Tiga, wallahi inna Muhammadan lamaridun. Tiga, empat, muksam alihnya kita ulang. Tauket lafzi. Wallahi inna Muhammadan lamaridun, inna Muhammadan lamaridun. Nah. Ini penjelasan untuk ayakunan mukhatab mutaraddidan atau mungkiran lahu. Dan al-qasas. Cerita. Ya, dalam Al-Quran banyak cerita. Ada yang mengatakan sepertiga Al-Quran isinya adalah cerita. Ini menunjukkan kalau manusia suka dengan cerita. Dan ini menunjukkan bahasanya salah satu metode dakwah adalah dengan cerita. Oleh karena itu, maka Nabi juga kadang cerita. Dan cerita Nabi ada ibrah yang bisa diambil darinya. Ini untuk dakwah. Dan sebaik-baik cerita untuk dakwah adalah cerita yang ada dalam Quran, cerita yang ada dalam hadis, atau cerita yang benar yang dari para dari salaf, dari sahabat atau tabiin atau dari para ulama ulil Islam. Dalam bahasa Arab, qasas atau al-qas maknanya adalah tatabul athar, mengikuti jejak. Secara istilah yang namanya cerita adalah berita an qadiyatin, tentang satu perkara, ya, beberapa kalimat berita. Dalam kisah tentu kalimat beritanya tidak satu. Kalau kalimat beritanya cuma satu, enggak jadi kisah. Ya, akhbar, harus beberapa kalimat berita an qadiyatin membahas satu masalah. Nah, masalah yang dibahas itu dhatul marahil, punya tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan, cerita tentang hidup seseorang. Ketika dia kecil, tahapan pertama. Ketika dia remaja, tahapan kedua. Yatba'u ba'duha ba'dho, yang sebagiannya mengikuti tahapan berikutnya. Setelah cerita tentang masa kecilnya, cerita tentang masa remajanya, cerita tentang masa tuanya. Itu namanya qasas. Dan cerita Al-Quran adalah cerita yang paling benar, yang adalah cerita yang paling sesuai dengan kenyataan. Baman astaghu minallahi haditha, siapakah yang paling benar perkataannya? Tentu jawabannya tidak ada kecuali Allah. Kita katakan asdaq, kenapa? Karena litamami mutabaqati, karena mutabaqah, kesesuaian cerita tersebut lil waqi' dengan realita adalah kesesuaian yang sempurna. Sama persis seperti itulah yang terjadi. Dan kisah Al-Quran adalah ahsanul qasas, adalah sebaik-baik kisah. Sebagaimana firman Allah, nahnu naqusu alaika ahsanul qasas, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Quran, dengan kami wahyukan Al-Quran kepadamu. Kenapa sebaik-baik kisah? Istimaliha ala a'la darjatil kamal, karena kisah-kisah Al-Quran itu memuat derajat kesempurnaan yang paling tinggi fil balaghah wa jalalil makna, dalam balaghah, dalam ketepatan kisah, dan dalam jalalil makna, betapa agungnya pesan yang dikandung oleh kisah. Maka kisah yang disampaikan oleh Al-Quran mengandung pesan, dan pesannya adalah pesan-pesan yang agung, pesan tentang masalah tauhid, tentang masalah kesabaran, dan yang lainnya. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran adalah anfa'ul qasas, kisah yang paling bermanfaat, karena Allah mengatakan sungguh ada dalam kisah mereka ibratun li ulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Kenapa kita katakan kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang paling manfaat? Karena kisah dalam Al-Quran itu sangat kuat pengaruhnya untuk memperbaiki hati, memperbaiki amal, dan memperbaiki akhlak. Dan kisah dalam Al-Quran itu ada tiga macam. Macam yang pertama adalah kisah tentang para nabi dan rasul dan apa yang terjadi pada mereka bersama orang-orang yang beriman atau bersama orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah kisah tentang beberapa individu dan kelompok yang terjadi pada mereka satu peristiwa yang pada peristiwa tersebut terdapat pelajaran, maka Allah nukilkan kejadian tersebut dari mereka, semacam kisah Maryam, Lukman, kisah seorang yang melewati satu kampung dan kampung tersebut bangunan-bangunannya telah khawiyatun, telah roboh, ala urusiha, pada tiang-tiangnya. Ya, artinya atap dulu yang roboh, ya, setelah atap roboh kemudian tiang-tiangnya merobohi tiang. Yang menurut sebagian ahli tafsir ini adalah Yusha bin Nun. Demikian juga kisah Dzulqarnain, kisah Qarun, Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, pasukan gajah, Ashabul Ukhdud, orang-orang kafir yang membuat parit untuk menyiksa orang-orang yang beriman, dan yang lainnya. Maka ini adalah individu dan kelompok, dan individu di sini bukan Nabi dan Rasul. Kemudian kelompok yang ketiga adalah berbagai peristiwa, wa akwam, dan berbagai kaum yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam kisah perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, kisah Bani Quraidah, Bani Nadir, kisah Zaid bin Harisah dengan istrinya, kisah Abu Lahab, dan yang lainnya. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki hikamun, banyak hikmah yang sangat banyak, dan hikmah-hikmah yang sangat penting. Di antara hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran dalam menjelaskan hikmah Allah dalam apa yang dikandung oleh kisah, dalam peristiwa yang dikandung oleh kisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ja'ahu minal amba'i ma fihi mustajar. Sesungguhnya telah datang kepada mereka minal amba' berita, berita-berita tentang umat terdahulu dan binasanya mereka karena menolak dakwah dan tidak menerima, menentang dakwah. Yang dalam peristiwa-peristiwa mereka tersebut fihi mustajar, nah, itu sudah bisa menjadi zajar, sudah bisa menjadi penghalang, pencegah mereka untuk bermaksiat dan durhaka dan menentang dakwah Rasul. Hikmatun balighatun, ya, maka ini adalah satu hikmah yang luar biasa yang ada dalam kisah yang Allah ceritakan, dalam berita yang Allah sampaikan pada mereka. Fama tunin nudur, namun ternyata berita yang menakutkan itu tidaklah bermanfaat bagi mereka. Maka mereka tetap menentang, tetap durhaka. Setelah mendapatkan cerita hancurnya dan binasanya umat-umat masa silam karena menentang Rasul. Kemudian menjelaskan tentang kemahaadilan Allah dengan di mana Allah menghukum orang-orang yang mendustakan. Allah berfirman tentang orang-orang yang mendustakan, kami tidak mendzalimi mereka, akan tapi mereka lah yang mendzalimi diri mereka sendiri. Fama arnat anhum alihatuhum, maka ilah-ilah mereka sembahan mereka tidak bisa menolong mereka. Itulah ilah-ilah yang mereka sembah selain Allah, tidak bisa menolong mereka min syai' sedikit pun. Lama ja'am rabbik, tatkala datanglah ketetapan Rabbmu, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelaskan tentang betapa besar anugerah Allah dengan memberi pahala untuk orang-orang yang beriman, kecuali keluarga Lut, ya, najainahum bisahar, kami selamatkan keluarga Lot di waktu sahur. Tentang betapa orang awam itu mudah bingung, ini ada contoh dari ayat ini. Saya pernah baca di majalah As-Sunnah, ada pertanyaan katanya di pertanyaannya di kolom tanya jawab, Mbak, sihir itu tidak diperbolehkan, sihir itu haram, kenapa kok Allah selamatkan kaum Lut dengan sihir? Kenapa Allah selamatkan kaum Lut dengan sihir? Padahal katanya sihir itu haram. Gimana ini? Katanya di ayat ini sihir haram, kok di ayat ini Allah mereka itu selamat dengan sebab sihir. Nah, padahal apa? Bukan sihir. Najainahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Karena Allah perintahkan kaum Lut, Lut dan keluarganya untuk pergi meninggalkan kampung Lot di waktu sahur, ya, menjelang subuh. Maka ini enggak ada hubungannya dengan sihir. Namun inilah orang awam. Gampang sekali bingung. Ini kok ada sihir di sini? Kok boleh sihir di sini? Bagus, bagus ini. Padahal sahar, bukan sihir. Nikmatan min indina, satu nikmat dari sisi kami, katalika najisi man syakar. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian manfaat yang lain adalah menghibur Nabi SAW terkait dengan ma'asobah, apa yang menimpa Nabi dari orang-orang yang mendustakan, terkait dengan sikap-sikap orang yang mendustakan terhadap Nabi SAW. Allah katakan, wa'iyukadzibunaka, wa'iyukadzibuka, jika mereka mendustakanmu, faqad kadzdzaba alladziina min qablihim, maka orang-orang sebelum mereka, yaitu para umat-umat terdahulu, telah mendustakan para rasul. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka para rasul dengan bawa bukti, wa bizubur, dan dengan kitab suci, wa bil kitabil munir, dan kitab yang menerangi. Namun mereka tetap mendustakan. Tsumma akhadtu alladziina kafaru, kemudian aku hukum orang-orang yang kafir. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimanakah hal ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh? Kana nakir, maknanya bagaimanakah mereka mengingkari hukuman dan pembinasaan yang aku timpakan kepada mereka, karena hukuman yang ditimpakan kepada mereka adalah hukuman yang sudah pada tempatnya, hukuman kepada orang yang mendustakan dan ingkar. Kemudian mendorong orang-orang yang beriman untuk fil iman, agar beriman bisabat alaihi, agar tegak dalam iman dan bertambah iman ketika mereka mengetahui selamatnya orang-orang beriman terdahulu dan menangnya orang-orang yang diperintahkan untuk berjihad. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya, wa najainahu minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari kesusahan. Kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud? Ya, yang dimaksud Yunus. Maka kami kabulkan doa Yunus dan kami selamatkan dia dari kesusahan, yaitu berada dalam perut ikan. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Walaqad arsalna min qablika, dan telah kami utus sebelummu ruslan, para utusan yang diutus kepada kaum mereka masing-masing. Maka mereka datang dengan bawa bukti, yaitu mukjizat. Famtaqomna minalladzina ajramu, maka kami menghukum orang-orang yang berbuat kejahatan, yaitu orang-orang yang kafir. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Artinya Allah wajibkan dirinya sendiri untuk menolong orang-orang yang beriman. Kemudian peringatan keras terhadap orang-orang kafir supaya mereka tidak istimrar terus-menerus dalam kekafiran mereka. Allah berfirman, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fi di sini maknanya ala, ya, bukanlah maksudnya berjalan di terowongan di dalam tanah, fil ardi. Namanya dimaksud adalah alal ar, maka fi di sini bermakna ala. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi, lalu mereka melihat bagaimanakah akibat orang-orang sebelum mereka, Allah hancurkan mereka, walil kafirina amsaluha, dan untuk orang-orang kafir semisal itu. Kami hancurkan orang-orang yang kafir dulu, maka tidak menutup kemungkinan orang-orang kafir sekarang juga Allah hancurkan. Maka janganlah kalian terus-menerus jadi orang kafir. Segala bertobat, segala berhenti, segala sadar dan insaf. Kemudian adanya kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah bukti bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berita tentang umat-umat terdahulu tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal, dan Nabi kita juga tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca Taurat dan Injil, namun bisa menceritakan kisah Nuh, kisah Musa secara detail, kisah Yusuf. Maka ini bukti kalau Al-Quran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau adalah utusan Allah yang dapat wahyu dan bukan berasal dari Muhammad. Tilka min ambail ghaib nuhiha ilaik, itulah adalah di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Makunta ta'lamu wa anta wala qaumuka, tidaklah engkau dan kaummu mengetahui berita tersebut min qabli hadza, sebelum turunnya wahyu ini, yaitu Al-Qur'an. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum, tidakkah telah datang kepada kalian berita tentang orang-orang sebelum kalian, kaum Nuh, kaum 'Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? La ya'lamuhum illallah, berita-berita mereka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang apa? Untuk kuat tulisan, untuk dah pilih untuk